Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa faedah tentang adab al-akl, adab ketika makan dan minum. Di antaranya yaitu mengucapkan bismillah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa barakallahu fikum al-afdal seseorang mencukupkan dengan apa yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hanya mencukupkan dengan bacaan bismillah ketika hendak makan dan minum. Dan beliau mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan tentang keafdolan barakallahu fikum, bahwa lebih afdol membaca bismillahirrahmanirrahim ada tambahan arrahmanirrahim sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adhkar. Akan tetapi dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa apa yang disebutkan oleh An-Nawawi saya melihat tidak ada dalil darinya barakallahu fikum, dan juga semakna dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, nam bahwa butuhnya kita kepada dalil tentang afdoliyah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak ada dalil. Sehingga oleh karena itu, nam barakallahu fikum khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Sehingga dalam hal ini Nabi hanya mencontohkan bismillah, maka kita mencukupkannya dengan bismillah tanpa ada tambahan-tambahan yang lainnya. Nah, dan juga kita barakallahu fikum mempelajari di antara adab al-aqlu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang wajib dan harus. Kemudian yang ketiga, makan dari yang terdekat. Nah, apabila dia makan berjamaah, maka dianjurkan baginya untuk makan dengan bagian yang terdekat barakallahu fikum, kecuali kalau seandainya makanannya beragam di atas nampan tersebut dan tidak mengganggu orang yang berada di sebelahnya. Orang yang berada di sebelahnya tidak terganggu dan juga biasa-biasa atau senang-senang saja, maka dalam hal ini tidak mengapa. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni annanabiyya yatatabba'u na'am ad-dibba min hawalil qas'ah. Beliau ad-dibba min hawalil qas'ah. Beliau mencari-cari, tangannya menggapai-gapai di sekitar nampan mencari jenis makanan yang disebut dengan ad-dubba. Berikutnya adalah yang keempat, alhamdu fi akhirihi, mengucapkan hamdalah atau bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, yakni setelah dia makan. Li hadithi Abi Humamata radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghayra muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Yakni mengucapkan alhamdulillah, yakni bersyukur kepada Allah, memuji Allah di akhirnya. Berdasarkan hadis Abu Humamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diangkat 6 hidangan di sisi beliau, 6, beliau mengucapkan, yakni setelah beliau makan dan hidangan dibersihkan, beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh dengan barokah padanya. Ghairu muwadda'in, yang tidak ditinggalkan, yakni kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mustaghnan anhu rabbuna, dan juga barakallahu fikum, pujian tersebut disertai dengan rasa dan perasaan bahwa kita ini tidak bisa berlepas diri dari Allah Rabbuna, kita selalu butuh kepadanya. Naam, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, bahwasanya kalian semua adalah fakir, orang-orang yang fakir yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap seorang hamba yang mana dia makan makanan kemudian dia memuji Allah atas makanan tersebut, atau dia minum dari minuman kemudian dia memuji Allah dari minuman tersebut, atas minuman tersebut. Barakallahu fikum. Tidak lupa, dan dianjurkan bagi kita untuk selalu ingat mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita makan dan apa yang kita rasakan dari makanan-makanan tersebut adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jal, bukan dikarenakan kecakapan kita di dalam menjalankan usaha, bukan dikarenakan keuletan kita di dalam bekerja, bukan semata-mata dari jerih payah naam hasil dari keringat kita. Barakallahu fikum. Namun yang paling utama dari itu semua, bahwa itu semua adalah pemberian dan anugerah dari Allah Azza wa Jal yang patut untuk kita syukuri dengan kita memuji Allah Azza wa Jal setiap kita makan dan minum. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah adab seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang selalu bersyukur, ingat akan nikmat dan karunia. Sedikit apapun yang dia konsumsi, nah, semua itu adalah karunia yang patut dia syukuri dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Kemudian yang kelima, al-aklu 'ala sufar, makan di atas lantai. As-sufar maksudnya di atas tikar, naam, atau yang sejenis dengannya, di lantai. Maksudnya adalah makan di bawah, tidak di atas meja makan. Nah, barakallahu fikum. Li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadith Anas bin Malik, naam, radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Anas bin Malik mengatakan, ma akala nabiyullah ala khiwanin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas khiwan. wala fi sukur rujatin wala khubiza lahu muraqqaqin wala khubiza lahu muraqqaqun. Qala fakultu liqatada fa'ala makanu ya'kulun qala ala hadhihi sufar. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, bahwasanya beliau mengatakan, Anas bin Malik berkata, "Naam, Anas bin Malik adalah khadimun Nabi, orang yang selalu membantu dan melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari usia sangat kecil sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat." Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapat keberkahan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi berdoa agar mendapatkan keberkahan pada harta dan anak keturunannya, sehingga diriwayatkan Anas bin Malik menjadi seorang yang panjang usianya dan juga seorang sahabat yang memiliki keturunan yang banyak. Nah, beliau mengatakan Anas bin Malik, sehingga oleh karena itu adab dan kebiasaan Nabi nam banyak diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga Anas bin Malik ini termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, banyak sekali di dalam kitab-kitab hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik nam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi tidak pernah makan di atas meja makan. Wala fi sukur rujatin, tidak pula di dalam dari bejana kecil, sejenis bejana. Wala khubiza lahu muraqqaqun, dan juga tidak pernah beliau itu dibikinkan kue, dimasakkan kue yang muraqqaq. Disebutkan di dalam Al-Fathul Bari 6 barakallahu fikum, dikatakan oleh Iyad, Qadi al-Iyad, muraqqaqan maksudnya adalah ay mulayyanan muhsanan ka kubzil hawari wa shibhi. Nah, tarqiq itu halus, muraqqaq itu halus. Nah, mungkin kuenya itu lembut, halus, bagus. Nah, yakni beliau itu tidak pernah makan dari makanan-makanan yang mewah. Nah, beliau adalah seorang yang bersahaja. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu liqatadah. Maka saya berkata kepada Qatadah. Nah, Qatadah rawi 6 dari hadis ini, fa'ala makanu yakulun, lalu mereka makan di atas apa? 6 qala ala hadhihi sufar, yakni di atas 6 tikar. Nah, di atas sejenis tikar, kemudian lesehan, kemudian di atas hamparan tersebut ditaruh makanan. 6 yakni beliau tidak makan menggunakan meja makan. Apa yang disebutkan di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti bahwa makan dengan di atas meja makan itu dilarang atau tidak boleh. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi bahwa beliau itu makan, tidak pernah makan di atas meja makan. Nah, maksudnya di sini menjelaskan dan menerangkan tentang ketawaduan Nabi. Beliau adalah seorang nabi yang tawadhu. Nah, tawadhu, seorang yang jauh dari sikap al-kibr. Nah, tawadhu, bahkan saking tawadhunya beliau itu tidur di atas anyaman tikar yang kasar tanpa ada alas. Nah, tanpa ada alas apapun di atasnya, di atas tikar yang kasar, sampai-sampai Umar bin Khattab menangis ketika melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na faraitu atharal asiru fi jambihi fabakaitu. saya melihat ada bekas tikar di rusuk Nabi. Nah, barakallahu fikum. Fabakaitu, dan saya pun menangis. Qala fama yubkika, kenapa kamu menangis wahai Umar? Nam, kemudian Umar mengatakan, inna Kisra wa Kaisara fima huma fihi wa anta Rasulullahi. Sesungguhnya Kisra wa Kaisar, Raja Persia dan Raja Romawi, berada di dalam kemegahannya, sementara engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaanmu seperti ini. Nam, barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ama tardo an takuna lahumud dunya walanal akhirah?" Apakah engkau nam suka bahwa mereka mendapatkan banyak dari dunia ini sementara kita mendapatkan bagian di akhirat? Nam. Barakallahu fikum. Nam, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang bersahaja. Dan beliau mampu. Bukan beliau tidak mampu. Para sahabat adalah orang-orang yang bersemangat untuk melayani Nabi. Apapun yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersiap, siap untuk memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau adalah seorang tawadhu dan juga bukan seorang yang lemah nam jati dirinya sehingga beliau meminta-minta dan memberatkan sahabatnya. La. Barakallahu fikum. Ini salah satu ketawaduan beliau. Beliau tidak pernah makan di atas meja makan. Nam, meja makan. Bukan berarti bahwa makan di atas meja makan itu dilarang. Bahkan difatwakan oleh al-imam barakallahu fikum, disebutkan di dalam fatwa Lajnah Daimah barakallahu fikum tentang kebolehan dalam hal ini. Adapun hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu barakallahu fikum, nam, hanya menjelaskan tentang ketawaduan Nabi. Disebutkan di dalam fatwa Lajnah Daimah, hal sahih annal akla ala tawilah ghurfus sufrah tushbihu tashabbuhan bil kuffar wal isti'mal al mil'aqatu aw asy-syaukatu athna al akl min al kibri aw min at tashabbuh bil kuffar. Apakah benar makan di atas meja makan atau di ruang makan khusus ini termasuk perbuatan tashabbuh dengan orang-orang kufar, ataukah nam makan menggunakan sendok atau sendok garpu? Nam, itu termasuk dari perbuatan kibir, sombong. Au mina tashabbuh bil kufar, atau termasuk dari perbuatan tashabbuh dengan orang-orang kufar. Dijawab di dalam fatwa Lajnah Daimah, la haraja fil akli ala ma dhukira minat tawilati wa nahwiha wala fil akli bisyaukati wal mil'aqati wa nahwihima wa laysa fi dhalika tashabbuhun bil kuffar li'annahu laysa mimma yakhtassu bihim wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tidak mengapa seseorang makan dari yang disebutkan tadi, yaitu makan di atas meja makan dari menggunakan meja makan atau yang semisalnya, dan juga tidak mengapa dia makan menggunakan sendok atau garpu atau yang semisal dengannya. Dan hal tersebut, hal yang disebutkan tadi, bukanlah termasuk dari tashabbuh bil kuffar. Karena hal yang disebutkan ini bukanlah sesuatu yang mana kekhususan mereka, bukan termasuk diantara kekhususan mereka, bukan ciri khas mereka. Kalau dikatakan ini tashabbuh bil kuffar, ini gaya makan seperti ini bukan ciri khas mereka. Nah, wabillahi taufik wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sehingga oleh karena itu makan menggunakan meja makan hukumnya mubah. Akan tetapi tentunya al afdol dia mengikuti petunjuk Nabi, dia mengikuti sunnah Nabi. Nah, yaitu makan barakallahu fikum, lesehan di lantai dengan dialaskan tikar atau yang semacamnya. 6. Hal ini adalah dalam rangka ittiba'an Nabi, mengikuti Nabi. Dan Nabi melakukan semua ini barakallahu fikum dalam rangka tawadu'an lillah, dalam rangka tawadu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak suka tarafu', meninggikan diri. Beliau tidak suka dengan sikap-sikap orang yang kibr, yang membanggakan harta-harta yang dia miliki padahal harta tersebut adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. 6. Berikutnya adalah karahiyatul akli muttaki'an. Tidak disenangi makan sambil bertelekan. 6. Sambil bertelekan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, kul ja'alani Allahu fidaka muttaki'an fa innahu ahwanu 'alaika." Fa asgha bi ra'sihi hatta kada an tusiba jabhatahu al-ard. Qala la, bal akulu kama ya'kulul 'abdu wa ajlisu kama yajlisul 'abdu. Wa li hadits Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la akulu muttaki'an. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, saya berkata, kata Aisyah, wahai Rasul, makanlah muttaki'an, dalam keadaan bertelekan. 6. Ja'alani Allahu fidaka, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku sebagai tebusan untukmu. Fa innahu ahwanu 'alaika, karena yang seperti ini lebih mudah bagimu. 6. Bisa jadi ketika itu beliau melihat bahwa Nabi dalam keadaan sakit. Fa asgha bi ra'sihi, maka Nabi SAW memberikan isyarat dengan kepalanya sampai-sampai kening beliau hampir menempel ke lantai, hampir mengenai lantai. Qala, kemudian Nabi mengatakan, tidak. Bahkan saya makan sebagaimana makannya seorang hamba, seorang budak, seorang hamba saya. Dan saya pun duduk sebagaimana duduknya seorang hamba sahaya. Nah, ini juga pelajaran adab tawadu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawadu ini luar biasa. Nah, tawadu. Orang yang tawadu itu enggak mengaku dia itu tawadu, tapi dicerminkan dengan sikap dan barakallahu fikum kepribadian mereka. Tawadu ini luar biasa. Sifatnya seorang sifatnya para anbiya, para orang-orang soleh. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadith, naam, wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahullah, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza, wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahullah. Naam. Dan tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Nah, ini adalah amrun musyahad. Wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Dan orang, tidaklah seseorang itu tawadu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amrun musyahad. Ini sebuah realita. Orang yang pemaaf, nah, orang yang pemaaf pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira dikarenakan dia memaafkan kesalahan orang lain, dia merasa direndahkan dan merasa dilecehkan dan tidak dihargai. Justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Dan derajatnya terangkat di sisi orang-orang yang menyaksikan dan melihatnya. Wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang hamba bertawadu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Beda dengan orang yang kibir, yang tidak mau mendengar nasihat, dari orang lain dan suka merendahkan orang lain ketika dinasehati, selalu ada jawaban, selalu berhilah barakallahu fikum atas perbuatannya, selalu berhilah atas perbuatannya dan tidak mau menerima nasihat yang disampaikan ataupun teguran-teguran yang disampaikan kepadanya. Nah, barakallahu fikum, alangkah indahnya lisan seseorang ketika dia mengatakan, ketika sampai kepadanya nasihat dari sahabat atau temannya, dengan dia mengatakan astaghfirullah, saya meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, semoga Allah mengampuni dosa saya, apa yang saya lakukan itu adalah khilaf, ana minta maaf, dan ucapan-ucapan seterusnya. Bukan malah berhilah atau dia bersilat lidah. Naam, barakallahu fikum, mencari alasan-alasan pembenaran-pembenaran atas perbuatannya. Ini bukan soal akhlak bagi seorang muslim, apalagi seorang sunni salafi yang selalu mengedepankan al-haq, yang selalu mengedepankan dalil dari Alkitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang kibir dibinasakan oleh Allah azza wa jal. Qarun dibinasakan oleh Allah azza wa jal. Nah, dia menganggap bahwa kekayaan yang ada padanya ini adalah barakallahu fikum sebagai tanda bahwa Allah itu sayang dan cinta kepadanya, sehingga dia menghinakan orang lain. Nasihat datang kepadanya dari Nabi Musa, nah, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, akan tetapi dia tidak mau, maka Allah azza wa jalla membinasakannya. Barakallahu fikum. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita sikap tawadhu bahkan dalam hal-hal seperti ini. Nah, dalam makan saja disebutkan oleh Nabi, naam, atau dicontohkan oleh Nabi adab-adab, naam, yang mencerminkan seseorang yang mutawadhi, seorang yang tawadhu. Dan juga Nabi mengatakan berdasarkan hadis Abi Juhaifa, naam, inilah akulu muttaki'an, saya tidak makan dengan bertelekan. Naam. Kemudian yang ketujuh, adamu aibit ta'am alladzi la yuridu aklahu, tidak mencela makanan yang tidak dia inginkan untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum, tidak boleh. Nah, ini kadang juga kita kelepasan. Nah, barakallahu fikum, ya kalau seandainya tidak suka dan tidak senang dengan makanan tersebut, maka jangan dicela. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali, enggak pernah sama sekali. Nah, ini seorang nabi. Nah, kekuasaannya melebihi kekuasaan Kisra, kekuasaan umatnya melebihi kekuasaan Kisra dan Kaisar. Naam, barakallahu fikum. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akalahu. Kalau seandainya beliau menginginkannya, beliau akan makan. Nah, dan kalau seandainya beliau tidak menginginkannya, beliau meninggalkannya. Nah, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain pujian-pujian beliau terhadap makanan-makanan yang sederhana. Nah, makanan-makanan yang sederhana, barakallahu fikum, sehingga bagi orang yang menghidangkan dan orang yang memberikannya, barakallahu fikum, terhibur dan merasa senang. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dan mencontohkan kepada kita semua akhlak yang sangat mulia. Kemudian yang kedelapan, al-aklu min jawani bil qas'ah wa karahiyatul aklu min wastil qas'ah, makan dari pinggir-pinggir nampan, dan tidak disenangi makan dari tengah nampan. Nah, ini sudah kita sebutkan pembahasannya sebelumnya, li hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bi utiya bi qas'atin min tharid faqala kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Nah, makan dari pinggir-pinggir barakallahu fikum nampan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diberikan kepada beliau, dihidangkan kepada beliau nampan yang berisi sarid, sejenis makanan. Faqala, maka Nabi mengatakan, makanlah dari pinggir-pinggirnya. Jangan kalian makan dari tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, dikarenakan barokah itu turun dikarenakan barokah itu turun dari pada tengahnya. Nah, sehingga oleh karena itu dimulai dari pinggir-pinggirnya. Nah, ini barakallahu fikum bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, al-aklu bi salasati asabi' walakuha ba'dal akli, makan dengan tiga jari. Nah, makan dengan tiga jari. Barakallahu fikum. Kalau makan dengan tangan menggunakan tiga jari. Nah, tiga jari. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Dan menjilatinya, barakallahu fikum, setelah makan. Nah, setelah makan. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathati asabi' wa la yamsahu yadahu hatta yal'aqaha. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari. Nah, bi thalathati asabi' dengan enam, barakallahu fikum. Enam, dengan tiga jari, dengan jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, makan dengan tiga jari. Wala yamsah yadahu hatta yal'aqaha. Nah, dan janganlah dia mengusap atau membersihkan tangannya sampai dia menjilati tangannya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jangan dia membasuh tangannya sampai dia menjilati jari jemarinya atau dia dijilati oleh orang lain, dibersihkan oleh orang lain. Nah, mungkin yang kedua ini agak berat dilakukan, barakallahu fikum. Nah, yang pertama saja. Nah, yang pertama saja. Nah, barakallahu fikum. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan ini adalah sunnah. Nah, yang masya Allah pada zaman sekarang ini mulai ditinggalkan. Maka bagi kita ahlus sunnah wal jamaah yang sudah mengerti akan ilmunya, dianjurkan untuk menghidupkannya. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan atau celaan-celaan orang lain yang mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang tidak enak untuk didengar, dikatakan joroklah atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Karena ini adalah sunnah Nabi, karena sebaik-baik petunjuk ada di dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, aklu ma saqata minhu athna at-ta'am au tanathur, makan dari makanan yang terjatuh dari ketika makan. Nah, makanan yang terjatuh ke lantai. Nah, dianjurkan untuk diambil dan dibersihkan dan dimakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumti anhal adza waliyakulaha wala yada'aha lisyaiton." Kalau seandainya apabila jatuh enam makanan atau suapan dari salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia membersihkannya dari kotoran. Waliyakulaha, dan dia makan, jangan dibuang, dimakan. Barakallahu fikum. ceceran-ceceran di lantai ketika dia makan dianjurkan untuk dibersihkan dan diperhatikan, barakallahu fikum, dan jangan dibuang, dimakan. Kenapa? Wala yada'uha lisyaiton, dan jangan sampai dia menyisakannya untuk syaiton. Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang ke-11, mashul qas'ati allati ya'kulu fiha wa la'kiha. Naam. Mengusap bejana atau piring yang dia makan dia darinya dan menjilatinya, diusap pakai tangan, kemudian dijilat. Barakallahu fikum, dimasukkan ke mulut. Nah. Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Barakallahu fikum, dan mungkin banyak dari kita yang meninggalkannya. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Liqauli Anas radhiyallahu anhu fil hadits al-madi, berdasarkan hadits Anas 6 fil hadits al-madi, pada hadits yang sebelumnya, amarona yakni an-nabi an nasluta al-qas'ah yakni namsahaha. Nabi memerintahkan kami untuk mengusap al-qas'ah. As-sultu yakni maknanya al-masah, mengusapnya, mengusapnya dengan tangan atau dengan jari. Wanatatabba'u ma bakiya fiha min ta'amin, dan kami diperintahkan untuk, barakallahu fikum, membersihkan dari makanan yang tersisa. Nah, mengikuti atau membersihkan dari makanan yang tersisa, mencari-cari. Wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi la'kil asabi' wassahfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari jemari selesai makan, wassahfa, dan juga piring. Nah, piring dibersihkan pakai tangan kemudian dijilat. Wa qala innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Beliau mengatakan sesungguhnya kalian tidak tahu di mana posisi barokahnya itu. Nah, kalian tidak tahu di dalam makanan tersebut terdapat barokah, dan kita tidak tahu posisi barokahnya itu berada di mana. Nah, jangan-jangan posisi barokahnya tersebut berada dari sisa-sisa makanan yang tersisa di atas piring atau yang tercecer di tikar atau di lantai tempat kita makan, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu hal-hal yang tadi dianjurkan bagi kita untuk mengikutinya dan mencari-carinya dan membersihkannya sebersih mungkin, barakallahu fikum. Bisa jadi yang terakhir yang kita makan itu padanya terdapat barokah, barakallahu fikum. Banyak sekali adab-adab yang disebutkan di sini di barakallahu fikum tentang adab dan makan, menunjukkan tentang betapa sempurnanya dinul Islam. Mengajarkan bahkan sampai urusan buang hajat, sampai urusan makan dan minum, diajarkan tata keramanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.